Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'd. Ikhwan fiddin a'azani wa a'azakumullah. Kita lanjutkan kembali kitab Bulughul Maram lil Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Dan kita masih melanjutkan tentang sholat khusuf, sholat gerhana. Kemarin kita sudah membaca 3 hadis dari yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah. Di antaranya ketika terjadi gerhana matahari pada zamannya Rasulullah SAW dan gerhana matahari terjadi 1 kali di zaman kehidupan Rasulullah SAW dan belum pernah Rasulullah menjumpai gerhana bulan. Ketika terjadi gerhana matahari bertepatan dengan meninggalnya Ibrahim, putra beliau dari Maria Al-Qibtiyah, yang ketika itu berusia 1 tahun setengah. Maka orang-orang yang memang belum pernah mengalami dan menjumpai peristiwa yang semisal itu, gerhana matahari, mereka menyatakan gerhana ini, kejadian ini karena kematian Ibrahim. Itikadnya mereka karena kematian Ibrahim. Dan memang peristiwa yang menakutkan, tiba-tiba kondisi gelap. Kemarin kita sebutkan Rasulullah sampai gupuh untuk ke masjid, dan beliau setelah menjalankan sholat gerhana kemudian berkhutbah meluruskan keyakinan yang keliru dari yang sedang berkembang. Beliau menyatakan inna syamsa wal qamar, bahwasanya matahari dan rembulan itu ayatan min ayatillah, 2 tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. La yaksifani al-mauti ahadin wala li hayatih. Jika terjadi gerhana itu bukan karena meninggalnya seseorang atau lahirnya seseorang yang nanti akan menjadi seorang tokoh besar, misalnya. Tidak ada kaitannya dengan itu. Gerhana tidak ada kaitannya dengan kematian atau kehidupan seseorang. Tidak ada kaitannya sama sekali dengan kejadian-kejadian di bumi. Diluruskan oleh Rasulullah SAW. Dan beliau memerintahkan, wa idza ra'aitumuhuma, jika kalian melihat gerhana, fad'ullaha wa sallu, berdoalah kepada Allah dan sholatlah hatta tankasifa, sampai selesai gerhananya. Naam. Khana fi dina azani wa a'azakumullah. Kemarin sudah kita ambil beberapa faedah, di antaranya sholat gerhana itu wajib. Diambil dari sabda Rasulullah, wasallu, dan sholatlah. Dan sholat gerhana itu dijalankan ketika melihat gerhana, bisa disaksikan, bukan sekedar khabar. Fa idza ra'aitumuhuma, jika kalian melihat keduanya. Sholat dan tidaknya itu patokannya melihat gerhana, bukan dengan perkiraan dan khabar. Demikian pula dari hadis ini menunjukkan kepada kita diperintahkan kita ketika terjadi gerhana untuk banyak-banyak berdoa. Fad'ullaha berdoa, kemudian menjalankan sholat. Naam. Kemudian juga dari hadis ini bisa diambil faedah bahwasanya matahari dan rembulan itu diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, dan tanda-tanda kekuasaan Allah itu banyak. Baik. Dan ini diantara tanda-tanda kekuasaan Allah. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa min ayatihi, dan termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah, al-lailu wan nahar, malam dan siang itu tanda kekuasaan Allah, wa syamsu wal qamar, matahari dan rembulan, di tanda-tanda kebesaran Allah. Begitu siang menghilang, otomatis malam yang datang. Ini tanda kebesaran Allah. Ya. Baik, demikian seterusnya. Dan tidak berhenti. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan malam, siang, matahari, rembulan itu tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah sebutkan la tasjudu lisamsi wala lil qamari. Kalian jangan beribadah, kalian jangan sujud kepada matahari, jangan pula kepada rembulan. Mereka tidak berhak untuk diibadahi, mereka itu makhluk. Itu sebagai tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan wasjudu lillahi, dan beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Siapa Allah itu? Alladzi khalaqahunna, Allah yang menciptakan na'am matahari, Allah yang menciptakan rembulan, Allah yang menciptakan malam, Allah yang menciptakan siang. Maka yang berhak untuk diibadahi adalah Al-Khaliq, bukan makhluk. Yang berhak diibadahi adalah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan malam, bukan siang, bukan matahari, bukan rembulan. Nah, ini ikhwani fiddina azani wa a'azakumullah. Baik. Jadi sini menunjukkan matahari dan rembulan itu makhluk Allah, dan tanda-tanda kekuasaan Allah, tidak boleh kemudian untuk mengibadahinya. Nah, dan juga ikhwan fiddin azani wa azakumullah, dari hadis ini juga diambil faedah wajibnya untuk meluruskan pemahaman yang salah di kalangan kaum muslimin. Dan ini dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika merebak pemahaman gerhana itu karena kematian atau kehidupan seseorang hamba. Dan juga dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sholat gerhana itu sampai selesai gerhananya. Jadi sholat gerhana itu sampai selesai gerhananya. Nah, kemudian juga dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya gerhana itu ketika terjadinya gerhana itu dalam kondisi gelap, sehingga Rasul menyatakan hatta tanjala, sampai terang kembali, hatta yan kasifa. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik, mari sudah kita jelaskan para ulama ikhtilaf apakah disunnahkan khutbah dalam sholat gerhana atau tidak. Baik, ikhtilaf para ulama, sebagian menyatakan sunnah untuk berkhutbah, sebagian menyatakan bukan sunnah, tapi khutbahnya Rasulullah lil aridhah, untuk menjelaskan sesuatu yang keliru yang berkembang di kalangan masyarakatnya. Baik. Sekarang kita masuk di hadis berikutnya, hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Tafadhol. Mari. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam jahara fi salatil kusuf bi qira'ati. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengeraskan bacaannya ketika salat gerhana. Fa shalla arba'a raka'atin fi raka'atain. Beliau sholat 4 rakaat, 4 rukuk. Ya, bukan 4 rakaat, 4 rukuk maksudnya. Fi rak'atain, pada 2 rakaat. Berarti 1 rakaat ada 2 kali rukuk. Ini bedanya sholat gerhana dengan sholat yang lainnya. Beliau sholat 2 rakaat, 1 rakaat ada 2 kali rukuknya. Dan berarti di situ ada 2 kali bacaan suratul Fatihahnya dan surat setelah Al-Fatihah. Wa arba'a sajadatin. Dalam 2 rakaat itu ada 4 sujud biasa sebagaimana sholat biasa. Dalam 1 rakaat 2 kali sujud sebagaimana sholat-sholat biasanya. Muttafaqun alaih, wa hadha lafdu Muslim. Ini lafadznya Imam Muslim. Wa fi riwayatin lahu, fa ba'atha munadiyan yunadi as-salatu jami'atun. Dalam riwayatnya beliau lewat Muslim disebutkan Rasulullah mengutus orang yang bagian menyeru untuk menyerukan as-salatu jami'ah. Naam. Khadifidina azani wa azakumullah. Di dalam hadis ini jelas Aisyah menyebutkan bahwasanya salat gerhana itu bacaannya jahr, dikeraskan. Ya. Sholat gerhana itu dikeraskan bacaannya, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari, ya, dikeraskan bacaannya. Baik. Ini dari naam pernyataan Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Naam. Dan juga hadis ini menunjukkan kepada kita dalam sholat gerhana itu satu rakaat ada dua kali rukuk. Ya. Dalam sholat gerhana satu rakaat ada dua kali rukuk. Maka ketika sudah selesai membaca surat setelah Al-Fatihah, kemudian takbir untuk rukuk, setelah rukuk bangkitnya tetap sami Allahu liman hamidah. Kemudian sedekap membaca suratul Fatihah. Kemudian membaca surat setelah suratul Fatihah. Ya. Dua kali rukuknya, dua kali bacaan suratnya. Ini tata cara sholat gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Naam. Adapun yang lainnya sama, ya. Jumlah sujudnya, duduk di antara dua sujudnya. Yang ditambah itu hanya rukuk, kemudian berdirinya dalam satu rakaat untuk membaca surat ditambahi satu kali, ya, sehingga dua kali, dua kali. Naam. Khanifidina azani wa azakumullah. Baik, ini kaifiyah yang disebutkan naam dari hadis ini. Kemudian pula ketika menjalankan sholat gerhana itu disyariatkan untuk mengumandangkan as-salatu jami'ah. Ya, tidak ada adzan, tidak ada iqamah. Hanya ini yang disuarakan, as-salatul jami'ah. Naam. Baik. Dan ini hanya di sholat gerhana, tidak disunahkan di sholat yang lainnya. Sholat id misalnya tidak ada ucapan as-salatul jami'ah. Sholat traweh atau sholat apapun, sholat-sholat sunnah yang berjamaah, tidak ada contohnya untuk mengucapkan as-salatul jami'ah. Ini khusus untuk sholat gerhana. Naam. Ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan ucapan as-salatul jami'ah ini bisa diulangi sesuai dengan keadaan. Ketika disuruhkan as-salatul jami'ah belum ada yang ngumpul, masih sedikit yang ngumpul, bisa dikumandangkan lagi, ya, sambil nunggu orang-orang datang. Nah, as-salatul jami'ah. Jadi kedudukannya itu bukan seperti qomat, ya, untuk langsung dijalankan. Nah, pemberitahuan ghaib ini mau dijalankan atau ada sholat gerhana, as-salatul jami'ah. Nah, ini ikhwan fiddin a'azani wa a'azakumullah. Baik. Sehingga sesuai dengan keadaan masing-masingnya. Nah, kalau di zaman sekarang ini beberapa hari sebelum terjadi gerhana sudah ramai di media sosial pemberitahuan dan info dari pemerintah misalnya tentang akan adanya gerhana. Nah, hari ini hari apa, jam berapa perkiraannya. Baik. Mungkin ketika dikumandangkan sekali sudah banyak orang yang datang, sudah siap karena sudah tahu ini ada gerhana misalnya. Baik, ya enggak perlu untuk kemudian diulang-ulangi. Ya. Hanya sekali untuk diucapkan. Baik, Mas Saif. Thank you. rukui. Rukui. Rukui awal. Tuma rafa'a qoma qiyama qalila. Wa ma duna qiyama awal. Duna qiyamil. Duna qiyamil awal. Tuma rafa'a qoma qalila. Wa ma duna qiyama awal. Tuma sajada. Tuma. Tuma rafa'a ra'sahu. Wawa duna ruku'il awal. Itu enggak ada. Semua rafa'a ra'sahu enggak ada. Hah? Enggak ada. Terus summa sajada summa insyaallah. Bapak sajada sajada di sana. Sampai Bapak tahu lagi masa. Bapak ada ya. Kalau di luar. Afi riwayatin. Afi riwayatin di muslim. Bapak sajada kusifat kusifat sampu sama hanya rokat rokat ini al-bali sejati wa ibni Abbas radhiyallahu anhu qol in khashafati syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terjadi gerhana pada zamannya Rasulullah SAW, gerhana matahari. Ada yang membedakan khusyuf pakai kha itu gerhana matahari. Kalau pakai kaf khusyuf itu gerhana bulan. Ada pula yang sebaliknya. Ya. Ada pula yang sebaliknya. Nah. Tapi di sini tadi di dalam riwayat Muslim kusifatis samsu pakai kaf. Di riwayatnya Lafzul Bukhari in khasaf pakai kha. Ya, sehingga sama aja. Nah. Terjadi gerhana matahari pada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasalla. Lalu beliau salat. Faqama qiyaman tawilan. Beliau berdiri panjang berdirinya. Nahwan min qiraati suratil Baqarah. Kira-kira sepanjang atau membaca surat Al-Baqarah. Ini pernyataan Ibnu Abbas. Ini yang dijadikan dalil sebagian ulama yang berpendapat salat gerhana itu sir. Karena Ibn Abbas menyatakan kira-kira sepanjang surat Al-Baqarah. Berarti Rasul enggak mengeraskan bacaannya. Ya. Seandainya dikeraskan pasti Ibn Abbas menyatakan tidak seperti tapi yang membaca surat Al-Baqarah. Ya. Beliau berdiri dengan berdiri yang panjang. Summa raka'a ruku'an tawilan. Kemudian rukuk dengan rukuk yang panjang, ya. Dengan rukuk yang panjang juga. Ini berbeda dengan sholat biasanya. Kalau sholat biasanya memang imam itu diperintahkan untuk memperhatikan jamaahnya. Di belakang ada orang-orang yang tua, ada orang-orang memiliki hajat yang mendesak, ya. Maka jangan kemudian panjang-panjang. Tapi beda dengan sholat gerhana. Ya, beda dengan sholat gerhana memang dipanjangkan. Rukuknya juga dipanjangkan. Summa rafa'a fa qama qiyaman tawilan. Kemudian bangkit di rukuk. Ya, tadi kita sebutkan tetap mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Langsung sedekah. Kemudian membaca suratul Fatihah, ya. Qoma qiyaman tawilan sama panjang bacaannya dunal qiyamil awal tapi lebih pendek dari berdiri yang pertama. Lebih pendek dari berdiri yang pertama. Summa raka'a ruku'an tawilan. Kemudian rukuk-rukuk yang panjang. Ini rukuk yang kedua. Bahwa duna rukuil awal tidak sepanjang rukuk yang pertama, agak pendek. Summa sajada. Ini bukan langsung sujud. Iktidal. Bangkit dari ruku dan panjang iktidalnya. Panjang iktidalnya. Baik. Jadi kalau secara dohir ini, loh ini sholatnya enggak pakai iktidal sih. Karena ketika ruku langsung sujud. Iktidal dengan iktidal yang panjang. Kemudian sujud. Nah, sujudnya juga panjang. Disesuaikan dengan berdirinya. Sujudnya panjang. Nah, sehingga hukum asalnya ketika sujud itu tangan itu dijauhkan dari pinggang. Karena saking lamanya, saking panjangnya, sebagian ulama menyebutkan boleh kemudian tip, mungkin ininya diletakkan di apa, di lutut. Nah, karena pegel lama sekali. Ya. Tip. Ruku-rukunya panjang. Ini sholat gerhana. Summa qama qiyaman tawilan. Kemudian bangkit ke rakaat yang kedua. Setelah sujud, duduk di antara dua sujud ya, sebagaimana biasa dengan panjang berdiri ke rakaat yang kedua. Wa huwa dunal qiyamil awal, panjangnya tidak sepanjang rakaat yang pertama. Summa raka'a ruku'an tawilan. Kemudian ruku, ruku yang panjang. Wa huwa dunal ruku'il awal, tidak sepanjang ruku yang rakaat pertama. Summa rafa'a faqama qiyaman tawilan, kemudian berdiri lagi. Ya. Dan berdiri dengan berdiri yang panjang. Wa huwa dunal qiyamil awal, tidak sepanjang tapi berdiri yang rakaat pertama. Summa raka'a ruku'an tawilan. Wa huwa dunar ruku'il awal. Summa rafa'a ra'sahu. Ini i'tidal. Summa sajada, kemudian sujud. Summan sorofa, selesai sujud, maksudnya sampai selesai sampai salam ya. Summan sorofa, ketika selesai sholat, waqatin jalati syamsu, matahari sudah muncul kembali, sudah selesai gerhananya ya. Sehingga ketika gerhana itu 1 jam, 2 jam ya, sholatnya segitu lamanya. Makanya disebutkan perkiraan membaca suratil Baqarah. Ya. Nah, panjang sholatnya. Baik. Selesai sholat, fakhotoban nas, kemudian berkhutbah. Muttafaqun alaih, walaqtulil Bukhari. Ya. Wafi riwayatil muslim sallahina kusifati syamsu, beliau sholat ketika matahari gerhana. Samani rakaat. Baik. Fi arba'i sajadat, 8 ruku, berarti 1 rakaat 4, 2 rakaat 8. Ini kaifiah yang lainnya ya. Yang tadi rukuknya 2 kali dalam 1 rakaat. Yang ini riwayat Muslim 4 kali. 4 kali rukuknya. Dan kita ingat gerhana matahari terjadi cuma sekali pada zaman Rasulullah. Loh kok bisa? Ada riwayat menyatakan rukuknya 2, ada riwayat menyatakan 4. Loh, terjadi cuma 1 kali. Di riwayatnya Bukhari 2, riwayatnya Muslim 4. Kalau misalnya gerhana itu terjadi berkali-kali, mungkin bisa. Ya, oh mungkin Rasul pernah 2, pernah 4 rukuknya dalam 1 rakaat. Nah ini cuma sekali. Ya. Cuma sekali. Kayak tadi Aisyah menyatakan Rasul bacaannya jahr. Ibnu Abbas meriwayatkan Rasulullah sir. Loh, salatnya itu cuma sekali. Kok bisa sampai terjadi ada riwayat yang berbeda-beda? Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Sehingga ini yang tadi disebutkan kaifiyah, ya, kaifiyah sholat gerhana, ya, kaifiyah sholat gerhana. Baik. Khanifidina azani wa a'azakumullah. Di hadisnya Aisyah, di hadis yang pertama, hadis Aisyah, di situ muttafaqun alaih, ya. Kemudian di hadisnya Ibnu Abbas hanya lafadznya Muslim, ya. Sehingga kalau urutan-urutannya itu muttafaqun alaih, kemudian Bukhari, kemudian Muslim, ya. Ketika ini saling bertentangan, yang didahulukan muttafaqun alaih, ya. Muttafaqun alaih. Nah, di situ dua rukuk dalam satu rakaat. Nah, yang ini lewatnya Muslim, baik empat rakaat dalam satu, empat rukuk dalam satu rakaat. Nah, baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Naam. Ya. Riwayat Syekhan Bukhari Muslim, ya, itu lebih diunggulkan, ya, lebih sahih, lebih dikuatkan dibandingkan riwayatnya Muslim sendirian. Dan itu walafdu Muslim, lafaznya sama Muslim sendirian. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Naam. Baik. Dari hadis ini bisa kita ambil faedah kuatnya Rasulullah dalam beribadah. Ya, beliau panjang berdirinya, ya. Beliau panjang berdirinya. Nah, demikian pula ketika beliau sholat malam, ya, panjang berdirinya. Baik. Kemudian diambil faedah dari sini bahwasanya yang ikuti sholat gerhana ini banyak sekali, sangat banyak, ya. Ini sholat pertama kali dan kejadian perdana pertama kali. Nah, yang ikut sholat dari kalangan muslimin sangat banyak. Dari mana? Dari mana bisa diambil faedah menunjukkan sangat banyak? Enggak ada lafaz sama sekali. Disebutkan dari lafaz Ibnu Abbas yang menyatakan nahwan min suratil Baqarah. Rasul yang beliau membaca itu ya kira-kira sepanjang surat Al-Baqarah. Aisyah menyebutkan jahr, ya. Oh, berarti Ibnu Abbas itu mungkin tempatnya jauh shofnya, karena saking banyaknya enggak kedengaran bacaannya Rasulullah, ya. Yang shof-shof depan-depan dengar. Nah, jahr yang belakang-belakang enggak nyampe suaranya Rasulullah, berarti sangat banyak jamaahnya. Nah, itu mengumpulkan dua riwayat ini. Berarti apa yang rajih? Jahr, bukan sir, jahr. Ya. Tapi kok Ibnu Abbas menceritakan demikian? Yo, mungkin beliau paling belakang. Ya. Saking banyaknya sehingga enggak kedengaran. Nah, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Ini kaifiyah, ya, dalam salat gerhana. Nah, baik, kaifiyah dalam sholat gerhana. Nah, berdiri yang kedua di rakaat yang pertama tetap membaca suratul Fatihah ditambah surat. Ada sebagian ulama yang berpendapat enggak baca suratul Fatihah, langsung baca surat, ya. Tapi baca suratul Fatihah. Baik, membaca suratul Fatihah. Baik. Ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Naam. Kemudian juga dari hadis ini menunjukkan Rasulullah berkhutbah setelah sholat gerhana. Juga ikhtilaf para ulama. Naam, ini khutbah yang sunnah atau khutbatul aridah, tadi sudah kita singgung ya. Baik. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau menguatkan khutbah dalam sholat gerhana itu khutbah ratibah. Memang ada khutbahnya, bukan khutbah aridah. Bukan khutbah aridah. Nah, ini yang dikuatkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Baik. Nah, dan beliau juga menyebutkan kalau memang imamnya tidak khutbah, ya tidak khutbah ya. Ketika imamnya tidak menjalankan khutbah setelah sholat gerhana, ya tidak khutbah. Baik. Kemudian juga dari hadis ini atau Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan ketika ada makmum yang bisa berkhutbah, maka boleh kemudian makmum yang berkhutbah. Imamnya tidak khutbah, yang khutbah makmumnya boleh. Baik. Naam. Kemudian juga dari hadis ini menunjukkan kepada kita sholat gerhana itu rakaat yang kedua lebih pendek dari rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua lebih pendek dari rakaat yang pertama. Baik. Kemudian ikhwani fi din azani wa azakumullah. Disebutkan di riwayat berikutnya, foto. Ini ada kaitannya dengan ini. Wa'an Ali. Terus sajdataini wa an ali mislu dzalika, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib semisal itu. Nah, hadisnya dhaif, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Nah, semisal itu. Baik. Kemudian tadi yang disebutkan wa fi riwayatil Muslim, itu sebagian para ulama ada menyatakan riwayatnya dhaif. Ya, syadz, mungkar ya, karena menyelisihi riwayat yang Aisyah ya, dua rukuk. Walau an Jabir radhiyallahu anhu shalla sita raka'atin bi arba'i sajadat. Riwayat dari Jabir, naam, sita rokaat, enam rukuk. Berarti satu rokaat tiga kali rukuknya. Biar baik sajadat, sujudnya empat seperti biasa. Ya. Baik. Ini juga disebutkan dalam Sahih Muslim. Dan para ulama dia menyebutkan hadisnya juga syadz, menyelisihi riwayat yang tadi disebutkan. Naam. Wali Abi Dawud An Ubay bin Ka'ab shalla faraka'a khamsa raka'atin wa sajada sajdataini wa fa'ala fi thaniyah misla dzalika. Abu Dawud meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab, beliau sholat satu rokaat itu lima kali ruku, lebih banyak lagi rukunya lima dalam satu rokaat, dan sujudnya masih tetap dua kali sujud dalam satu rokaat. Wa fa'ala fi tsaniyah misla dzalika, di rokaat yang kedua semisal itu. Di rokaat yang kedua semisal itu. Nah, ini juga riwayatnya mungkar. Baik, sehingga dari sini menunjukkan kepada kita riwayat yang sahih salat gerhana itu rukuknya dua kali. Salat gerhana itu baik rukuknya dua kali dalam satu rokaat. Nah, rukuknya dua kali baik dalam satu rokaat. Naam. Dan ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Baik. Nah, ketika ada yang terlambat sholat gerhana, dia masuknya ketika imam rukuk. Di rukuk yang kedua, di rokaat yang pertama, rukuknya kan dua kali dalam satu rokaat, masuk di rokaat yang pertama mendapatkan rukuknya imam, ya. Sebagaimana diketahui seorang itu dinyatakan dapat rokaat ketika menjumpai rukuknya imam, sempat rukuk bersama imam. Dan ini orang ini rukuknya itu ketika rukuk yang kedua, ketika rukuk yang kedua tidak ikut rukuk yang pertama, tapi dapat rukuk yang kedua di rukuk yang pertama. Apakah dia teranggap mendapatkan rukuk yang pertama, atau dia teranggap luput dari rukuk yang pertama? Sehingga nanti ketika imamnya salam, dia harus menambah satu rokaat, ya, karena kurang satu tadi rokaatnya. Baik. Kalau imam salam itu karena matahari sudah muncul lagi, ya, apakah dia tetap nambah satu rokaat, atau dia kemudian salam bersama imam? Nah, ini diantara masail dalam sholatul khusuf. Insyaallah ta'ala nanti akan kita bahas dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.